50 languages. 27. 27. Di hotel. Kedatangan. Di hotel. Kedatangan. Apakah Anda memiliki kamar kosong? Apakah Anda memiliki kamar kosong? Saya sudah melakukan reservasi untuk satu kamar. Saya sudah melakukan reservasi untuk satu kamar. Nama saya Muller. Nama saya Muller. Saya butuh kamar untuk satu orang. Saya butuh kamar untuk satu orang. Saya butuh kamar untuk dua orang. Saya butuh kamar untuk dua orang. Berapa harga kamar per malam? Berapa harga kamar per malam? Saya ingin kamar dengan kamar mandi. Saya ingin kamar dengan kamar mandi. Saya ingin kamar dengan pancuran air. Saya ingin kamar dengan pancuran air. Bisakah saya melihat kamarnya? Bisakah saya melihat kamarnya? Apakah ada garasi di sini? Apakah ada garasi di sini? Apakah ada kotak deposit di sini? Apakah ada kotak deposit di sini? Apakah ada mesin fax di sini? Apakah ada mesin fax di sini? Baiklah, saya ambil kamar itu. Baiklah, saya ambil kamar itu. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Ini koper saya. Ini koper saya. Jam berapa waktu untuk sarapan? Jam berapa waktu untuk sarapan? Jam berapa waktu untuk makan siang? Jam berapa waktu untuk makan siang? Jam berapa waktu untuk makan malam? Jam berapa waktu untuk makan malam?